Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudaha ma ba'd. Walhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari kajian Khutufun minasyama'ilil Muhammadiyah, dan kita masuk pada fasal yang baru. Qala rahimullah, sifatu kalamir rasul alaihi salatu wassalam, yaitu tentang sifat ucapan ataupun perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Najm di awal surah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah bersumpah dengan an-najm, wan najmi idza hawa, dan demi bintang-bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, demi Allah sahib kalian itu Rasulullah tidaklah tersesat dan tidaklah menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, namun apa yang keluar, apa yang beliau ucapkan itu semata-mata wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang substansi, kandungan dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang beliau sampaikan adalah al-haq. Yang beliau ceritakan kepada para sahabat adalah kebenaran, merupakan wahyu. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari Hasan bin Athiyah rahimahullah, kata beliau, kana Jibril alaihi salam yanzilu ala Muhammadin alaihi salatu wassalam bis sunnah kama annahu yanzilu alaihi bil Quran. Adalah Jibril alaihi salam turun datang kepada Muhammad alaihi salatu wassalam dengan membawa sunnah, sebagaimana beliau alaihi salam datang kepada Rasulullah dengan membawa Al-Qur'anul Karim, yang dari sini menunjukkan kedudukan yang sama antara Al-Quran dan As-Sunnah, nggak ada beda. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, idza shahhatis sunnah an Rasulillah alaihi salatu wassalam kanat bimanzilatil Quran tamaman fi tasdiqil khabar wal amali bil ahkam. Kata beliau rahimahullah, apabila telah sahih satu sunnah, sebuah hadis dari Nabi, maka kedudukannya sama seperti Al-Quranul Karim, tamaman, sempurna, 100%, tidak ada beda. Seperti sebuah koin, koin, uang, uang logam, satu sisi dengan sisi yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Tidaklah dinamakan koin kecuali ketika ada dua sisi tadi. Antara Al-Quran dan Sunnah ini tidak bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila telah sahih sebuah hadis dari Nabi, maka kedudukannya, posisinya sama seperti Al-Quranul Karim, 100%, mi'ah bil mi'ah. Dalam hal wajibnya untuk diamalkan, hukum-hukumnya, dan wajibnya untuk dibenarkan berita-beritanya. Demikian substansi dan kandungan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang membedakan antara ucapan Nabi dengan ucapan manusia biasa. Oleh karena itu, sungguh benar perkataan Al-Imam Darul Hijrah Abu Abdillah Malik bin Anas alaihi rahmatullah, ketika beliau di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, kullu qawlin ya yu'khadhu wa yutrak illa sahib hadal qabr, bahwa semua ucapan manusia ya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan ya penghuni kuburan ini. Fa ashar ila qabrin nabi alaihi salatu wassalam, ya beliau sambil mengisyaratkan ya kepada kuburan nabi ya di hadapan kaum muslimin. Nah, maka ini dari sisi kandungan ya sabda Rasulullah bahwa beliau mengucapkan al-haq wahyu, sehingga yang wajib adalah diimani dan dibenarkan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang hasan riwayat al-Imam Abu Dawud, ya Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau ya sempat menahan diri untuk mencatat dan menulis hadis-hadis Nabi setelah mendapatkan ya omongan dan perkataan syubhat ya dari orang-orang Yahudi, ya Abdullah, ya apakah kamu akan mencatat dan menulis seluruh ucapan Muhammad itu? Ya, faqad qala yaghdabu wa yashat, di mana terkadang dia itu berbicara dalam kondisi marah, ya tidak suka. Nah, apakah kamu mencatat semuanya? Ini dikhawatirkan bukan dari wahyu, ini syubhat ya kaum Yahudi kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kemudian beliau datang kepada Rasulullah dan Nabi mengatakan, "Uktub fa walladhi nafsi biyadih ma kharaja minni illa al-haq." Tulis wahai Abdullah, karena demi Allah ya, tidaklah yang keluar dariku kecuali kebenaran. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat ya, wa ma yakhruju min hadza ila al-haq, ya sambil beliau mengisyaratkan kepada lisan beliau, tidaklah yang keluar dari lisan ini kecuali kebenaran, kata Nabi. Ini dari sisi kandungan ucapan Rasulullah ya, sehingga seorang muslim menyikapi hadis yang sahih itu sama seperti menyikapi Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak boleh untuk direndahkan, tidak boleh untuk dilecehkan, ya, tidak boleh untuk disepelekan. Oh, hadis tok. Oh, hadis saja, bukan ayat. Tidak boleh demikian. Ya. Ini termasuk menyepelekan wahyu. Ketika Anda merendahkan hadis yang sahih, ya, mendustakan berita-beritanya, berarti Anda telah mendustakan Al-Qur'anul Karim. Ya. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Ini rekomendasi tazkiyah dari Allah Jalla wa'ala kepada Rasulullah. Apa yang beliau bawa, fakhudhu, kata Allah, ambil. Yang dibawa oleh Nabi ya kepada umat sebagai warisan bukan dinar, bukan dirham, ya bukan kekayaan, bukan harta karun, bukan, tapi ilmu syar'i, Al-Qur'an was sunnah. Kata Allah, ya, apa yang dibawa oleh Nabi, fakhudhu, ambil. Dan apa yang dilarang oleh beliau, fantahu, hendaklah kalian berhenti. Ini tinggalkan. Ya, menunjukkan bahwa sabda Rasulullah di dalam hadisnya yang sahih ya sama seperti Al-Qur'anul Karim. Kemudian qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi, nusirtu bira'b wa utitu jawami al-kalim wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa bainama ana na'imun utitu bimafatihil ard fasullat fi yadi. Mirip dengan hadis yang sempat kita sebutkan ketika kita menjelaskan tentang fadailur rasul, keutamaan-keutamaan dan kelebihan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, aku telah diberikan atau telah ditolong oleh Allah Jalla wa'ala birru'm, ya, dengan rasa takut yang menyelimuti musuh-musuh Islam kepada orang-orang kafir. Nah, ini rasa takut yang meliputi orang-orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin. ya, sehingga sebelumlah ya, atau belumlah kaum muslimin, para mujahidin ya, datang menyerang kampung-kampung kafir ya, dan ingin memerangi mereka di kantong-kantong kafir, maka mereka sudah ketakutan duluan ya, dan ini bentuk nasrullah, pertolongan dan bantuan dari Allah kepada Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, wa utitu jawami'al kalim, dan aku telah diberikan oleh Allah jawami'al kalim. Jawami'al kalim yaitu al-kalamul qalil dzul ma'nal katsir, ucapan yang sedikit namun memiliki makna yang luas, yang banyak. Ya, ini kelebihan sabda Rasulullah, kelebihan hadis Nabi. Pendek kalimatnya, ringkes ya, simpel, mudah dihafal, cuma berapa kata ya, namun maknanya sangat mendalam ya, apabila dikaji luar biasa, sangat banyak faedah ilmiahnya ya. Nah, sampai-sampai dalam perkara ya, candaannya Nabi ya, guyonnya Nabi kepada para sahabat ya, ini mengandung faedah yang luar biasa ya. Seperti ketika Rasulullah mengatakan kepada saudara dari Anas bin Malik, Abu Umair ya, ketika Abu Umair ini sedih melihat burung kesayangannya mati ya, maka Nabi candain dia, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang telah diperbuat oleh An-Nughair, yaitu burung kecil yang telah meninggal tadi ya. Ini para ulama menggali dan berusaha untuk mendalami ya, dan mencari faedah-faedah ilmiah dari hadis yang simpel ini, luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah ya, menggali faedah dari hadis ini sampai 1000 lebih faedah ilmiah ya. Di samping kalau kita mungkin secara zahir menunjukkan bolehnya ya, guyonan dengan anak kecil, bolehnya bercanda dengan anak kecil, boleh. Apa dasarnya? Ini hadisnya. Yang dari sini juga menunjukkan bolehnya untuk menamai seekor hewan ya, dengan nama-nama tertentu, selama tidak ada ya, unsur penyerupaan dengan orang-orang kafir. Nah, dinamai dengan ya, tokoh-tokoh kafir ya, jangan. Namai dengan nama-nama yang biasa saja ya. Nah, walhasil ya, ini diantara kelebihan Nabi, dan ini menjadi syahid di dalam hadis ini bahwa Rasulullah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala jawami'ul kalim ya, ucapan yang sedikit. Beliau ya, tidak perlu untuk berpanjang lebar dalam berbicara, simple kalimatnya namun mendalam maknanya. Kemudian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku, kata Nabi, bumi yang terbentang ini, yang luas ya, sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci ya. Ini juga sudah kita sampaikan, termasuk kelebihan umat Islam ya, yang membedakan dengan umat-umat yang lainnya. Adapun dahulu ya, mereka harus beribadah di tempat ibadahnya ya, sebelum ya, di zaman Rasulullah. Adapun kita sekarang boleh ya, mau sholat di mana saja, di manapun kita berada. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatan falyusalli ya, dan siapapun orangnya ketika waktu sholat telah tiba, maka silahkan dia sholat di tempat tersebut. Karena seluruh masjid atau seluruh tanah ya, bumi yang terbentang luas ini adalah masjid, kata Nabi. Boleh untuk mengerjakan sholat ya. Nah, sehingga ya, sholatnya kita ya, ini gak mesti harus di tempat kita tinggal, dimanapun kita berada ya. Dan alhamdulillah kita gak ada keterikatan ya, bahwa sholat kita sah ya, harus di masjid ya, pondok ya, enggak mesti. Terkadang kita di luar ya, beraktivitas, bekerja ya, yang tidak memungkinkan ketika tiba waktu sholat kemudian kembali ya, tapi kita sholat di tempat itu. Alhamdulillah banyak lapangan ya, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan untuk tidak boleh disolati, seperti apa? Hah? Kuburan ya, dan hammam. Al-ardu kulluha masjidun illal hammam wal maqbarah, kata Nabi ya, bahwa seluruh bumi yang terbentang ini adalah masjid, kecuali hammam, kamar mandi, toilet, WC. Ya, demikian pula kuburan. Ya, dan kuburan ya di sini karena memang bukan tempat ibadah dan hanya satu sholat yang boleh dikerjakan di kuburan. Itu pun tidak jadi rutinitas, terkadang boleh. Yaitu sholat jenazah. Apa dasarnya? Rasulullah ketika dahulu ya, beliau kehilangan dengan seorang wanita tua yang suka menyapu Masjid Nabawi. Ya, tiap hari nyapu ya. Amal saleh. Wanita tua. Ya, suka membersihkan Masjid Nabawi. Maka suatu hari Nabi kehilangan wanita ini. Ya, di mana si fulanah itu yang biasa menyapu masjid kita ini? Maka para sahabat menceritakan bahwa dia telah meninggal ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, tidakkah kalian menyampaikan berita kematian kepada saya? Ya, maka para sahabat menyampaikan bahwa kematiannya itu di waktu malam. Sehingga kami khawatir kalau ini disampaikan kepada Anda, khawatir memberatkan Anda. Sehingga langsung kami kubur. Sampai Nabi enggak tahu. Ya, sampai Nabi enggak tahu. Padahal rumah Nabi itu di mana sih? Di samping Masjid Nabawi, dekat sekali. Ya, namun demikian para sahabat sangat beradab. Ya, mereka sangat khawatir untuk mengganggu istirahat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sampai Nabi enggak tahu. Ya, sampai Nabi meminta kepada para sahabat untuk ditunjukkan kuburan wanita tua ini. Ya, sampai akhirnya ditunjukkan ini kuburannya. Yang kemudian Rasulullah sholat jenazah untuk si wanita tua tadi, ya, dalam kondisi beliau menyolatinya di kuburannya. Ya, maka ini menunjukkan bolehnya sholat jenazah di kuburan. Ya. Dan diantara hikmahnya bahwa sholat jenazah ini tidak ada ruku' dan tidak ada sujud. Dan itu pun kadang-kadang, ya, jangan setiap kali sholat jenazah di kuburan. Kadang-kadang saja menunjukkan bolehnya. Ya. Nah, meskipun kebiasaan Nabi apabila sholat jenazah ya di lapangan, di musola, ya, di musola, dan terkadang di masjid. Sebagaimana amalan para sahabat. Kemudian kata Nabi, wa bainama ana naimun, dan ketika aku ya tertidur, ya, yang tertidur, tidurnya Nabi kita sebutkan, matanya terpejam tapi hatinya terjaga, menunjukkan bahwa ini wahyu. Utitu bi mafatihil ard, kata Nabi, fasullat fi yadi, telah didatangkan untukku mafatihil ard, kunci-kunci bumi. Ini kekayaan, ya, kekuasaan yang luas yang mensyaratkan bahwa kaum muslimin, umat Islam akan menguasai dunia. Fathullah fi yadi, dan ini kunci-kunci tadi ya telah dicampakkan, ya, telah dilemparkan pada tanganku, ya, pada tangan Rasulullah, menggambarkan bagaimana kekuasaan yang akan beliau dapatkan, ya, sampai akan menguasai dua negara, negeri superpower, adikuasa, negeri besar, ya, Persia dan Rom ketika itu, ya, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, meskipun tidak terjadi di zaman Rasulullah, namun terjadi setelahnya di zaman Abu Bakar, Umar, yang mulai meluas kekuasaan kaum muslimin. Wa syahid dari hadis ini adalah ketika Rasulullah menyebutkan, wa utitu jawami'al kalim, Allah telah memberikan kepadaku jawami'al kalim. Jawami'al kalim, ucapan yang ringkas, sedikit pendek kalimatnya, namun sangat mendalam, ya, maknanya dan kandungannya. Nah, ini masih menjelaskan tentang substansi sabda Rasulullah, perkataan beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian dari sisi yang lain, sisi yang kedua, dari sisi ada tabligh, kaifiyah, cara Nabi menyampaikan syariat kepada umat. Ini juga termasuk kesempurnaan yang ada pada beliau alaihi salatu wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana, ya, metode dan sifat, ya, perkataan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah yasrudu kasardikum hada walakinahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfaduhu man jalasa ilaih. tidaklah Rasulullah dalam berbicara itu terlalu cepat sebagaimana cepatnya kalian dalam berbicara. Ya, akan tetapi beliau berbicara bikalamin bayyin, ya, faslin. Namun beliau apabila berbicara itu dengan ucapan yang jelas lagi gamblang, yahfadhuhu man jalasa ilaih, yang bisa dihafal ucapan Nabi tersebut, ya, oleh siapa saja yang hadir dalam majlis beliau alaihi salatu wassalam. Ya, menunjukkan sabarnya Nabi, ya, dalam menyampaikan syariat 23 tahun. Ya, beliau mengajari umat, mendidik, menggembleng mereka, ya, dengan ucapan, dengan perkataan, dengan nasihat, wejangan, mau'idhah, praktek perbuatan, ya, luar biasa. Ya, sabarnya Nabi. Nah, mendidik dan mengajari mereka tentang ilmu syar'i. Ya, perlahan, sedikit demi sedikit. Ya, kata demi kata beliau sampaikan dengan jelas, rawahu Muslim. Kemudian kana yuhadditsu haditsan law addahu al-'ad lahsahu, muttafaqun alaih. Ini persaksian para sahabat. Ya, kata Aisyah, adalah kebiasaan Nabi apabila berbicara dengan sebuah perkataan, sebuah ucapan, law addahu al-'ad lahsah. Yang kalau seandainya ada yang berusaha untuk menghitung ucapan Nabi tadi, maka sungguh dia akan bisa membilangnya, menghitungnya. Berapa kata sih yang diucapkan Nabi tadi? Akan bisa dihitung. Ya. Nah, menunjukkan pelan, ya, ucapan Nabi tersebut. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, kata beliau rahimahullah, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam tawilas sumt. Tawilas sumt. Ini juga sifat Nabi yang berikutnya. Adalah Rasulullah beliau itu tawilal samt, ya, banyak diamnya, ya, daripada berbicaranya. Nah, dalam berbicara beliau perlahan, tenang, ya, mudah dihafal oleh orang yang mendengarkan, bahkan bisa dihitung perkatanya, ya. Tambah lagi kalau tidak ada keperluan beliau diam. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir madza falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Maka hendaklah dia berbicara kalau itu kebenaran, kalau tidak ya diam. Ini metode bermuamalah ala Nabi ketika berbicara. Ya. Terus gimana, apakah, ya, enggak ada candaannya, enggak ada gurauannya, ya, serem terus itu? Ya enggak juga. Ada waktu-waktunya. Ya, kadang serius, ya, kadang butuh, ya, candaan, gurauan tanpa ada kedustaan, dan itu biasa. Ya, dan itu juga termasuk sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terkadang bercanda kepada sebagian para sahabat. Terkadang bermain-main dengan istri-istri beliau, Aisyah. Demikian pula terkadang bercanda dengan sebagian anak-anak. Biasa Nabi seperti itu. Nah, bukan berarti, ya, apa namanya, serem gitu loh. Tiap ketemu orang, ya, kalau gak ada keperluan gak ngomong, gak ada basa-basi sama sekali. Bukan itu maksudnya, ya. Tapi masing-masing ada tempatnya. Fi kulli maqamin maqal, ya. Setiap kondisi ini berbeda-beda, ya. Nah, walhasil, ya, ini diantara adab-adab beliau dalam berbicara, ya, sehingga apabila, ya, terkadang beliau membutuhkan untuk berbicara dengan, ya, suara yang lantang, yang keras, ketika dibutuhkan, ya, beliau lakukan, ya, beliau lakukan. Nah, seperti dalam kondisi mentahdzir misalkan dari kesesatan sebagian pemikiran, sebagian sikap yang menyimpang, beliau keras, tegas. Ya, jadi jangan dikira bahwa Rasulullah itu, ya, kalem terus, ya, bicaranya, ya, lembut terus, enggak pernah lantang, enggak pernah, ya, ada ungkapan-ungkapan yang pedas, ya, terkadang pedas, ya. Seperti yang Nabi sebutkan tentang al-Khawarij. Luar biasa kencengnya. Ya. Mungkin bagi orang yang mendengarkan hampir enggak percaya kalau dangkal pemahamannya. minim pengetahuan tentang sabda hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi menyebutkan kilabun nar, kilabun nar, ya mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Oh, pedes, keras, ya tegas. Ini ucapan Nabi. Ya, nah, bahkan Nabi menyebutkan tentang mayat-mayat kaum Khawarij sebagai syarrul qatla tahta adimis sama. Ya, bangkai yang paling buruk, yang paling jelek, yang ada di bawah kolong langit, kata Nabi. Ya, tentang mereka-mereka yang ya melakukan teror, mati, tewas, ya, di atas pemikiran Khawarij. Demikian. Nah, walhasil disebutkan di sini pada poin yang ketujuh persaksian para sahabat yang lainnya. Riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kana ali sallallahu wasallam yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Adalah kebiasaan Nabi adalah mengulangi sebuah perkataan sebanyak tiga kali, ya, litu'qala bihi atau litu'qala anhu, agar difahami, ya, mudah dicerna ketika dibutuhkan, ya, terlebih ketika kalimat yang beliau sampaikan itu agak sulit difahami, ya, ada ungkapan yang enggak biasa, enggak lazim di, ya, didapati oleh para sahabat, maka beliau terangkan apa maksudnya, apa maknanya, bahkan diulangi sebanyak tiga kali. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, hatta tufham anhu, sampai difahami. Ya. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yuhibbul jawami'a minad du'a wa yad'u ma baina dhalik. Adalah Rasulullah, ya, sifat beliau, beliau senang dengan jawami' minad du'a, doa-doa yang sifatnya umum. Ya, mendoakan kebaikan untuk, ya, kaum muslimin secara umum. Beliau senang seperti itu. Nah. Dan beliau meninggalkan ma baina dhalik, ya, hal-hal yang selain itu. Nah. Jadi hampir-hampir kita tidak pernah mendapati, ya, Nabi berdoa khusus untuk kemaslahatan dan kebaikan keluarga pribadi beliau sendiri. Enggak pernah. Ya, hampir-hampir kita tidak pernah mendapati doa khusus Nabi untuk kebaikan beliau pribadi. Enggak pernah. Atau untuk anak keluarganya, ya, anak istrinya. Hampir-hampir enggak pernah. Ya, paling sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada ahlul baitnya, keluarga besar Nabi. Dan seringnya itu doa beliau adalah umum untuk kemaslahatan umat. Ya, menunjukkan kasih sayang beliau kepada umat. Nah, kemudian qala rahimallah, kana Rasulullah idza khataba ihmarat 'ainah wa 'ala sawtuh wa ishtadda ghadabuh hatta ka'annahu mundiru jaysin yaqulu sabbahakum wa masaakum rahu muslim. Adalah Rasulullah, ya, apabila berkhutbah, ya, berkhutbah, ihmarat 'ainah, memerah, ya, kedua matanya, wa 'ala sawtuh, dan meninggi, ya, suaranya, wa ishtadda ghadabuh, dan mulai, ya, nampak kemarahannya, sampai seakan-akan kondisi beliau ketika itu pada saat berkhutbah seperti mundhiru jaysh, ya, seperti panglima perang yang mengomando anak buahnya untuk berjihad, berperang, bertempur melawan musuh. Yaqul sabbahakum wa masakum, hati-hatilah kalian akan datangnya musuh di waktu pagi ataupun petang. Hati-hati dari musuh-musuh kalian. Ini, ya, di antara metode penyampaian Rasulullah. Terkadang dibutuhkan keras, ya, lantang, tegas, ya, dan terkadang lembut, ya, pelan. Nah, dan demikian metode Rasulullah ketika menyampaikan teguran kepada para sahabat. Ya, terkadang disampaikan dengan lembut, terkadang disampaikan dengan tegas. Ya, beda sikap Nabi, ya, terhadap sebagian sahabat yang baru awal-awal masuk Islam, baru kenal dakwah. Beda, ya, seperti kepada orang-orang Arab Badui, ya, luar biasa. Beliau banyak toleransi, banyak toleransi. Ya, masih ingat bagaimana kisah yang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Nabi bermajlis dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, ya, masuk Masjid Nabawi, bukan taklim, ya, tapi malah kencing di salah satu pojok masjid. Kencing, ya, kencing kira-kira di masjid, bukan di toilet, ya. Kalau toilet masjid beda, ya. Ini di masjid, di masjid tempat sholat. Kira-kira ini kemungkaran atau kebenaran atau kelaziman? Oh, wajar aja kok. Bukan, ini kemungkaran, ya. Karena saking mungkarnya, para sahabat marah dan jengkel, gak terima. Ini masjid kok dikencingi, ya. Namun lihat, ketika para sahabat marah, ya, maka sikap Rasulullah sangat amat bijak dan tepat. Ini Arab Badui, bukan orang kota, ya. Nah, Arab Badui gak ngerti mana toilet, mana masjid, gak bisa bedain, kurang adab, ya. Nah, dan mereka orang-orang Arab Badui, Arabi, itu kalau berbicara ceplas-ceplos, ya, kalau bahasa kita asbun, ceplas-ceplos. Kadang berbicara dengan Nabi, ya, enggak menyebut dan memanggil dengan panggilan kemuliaan, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi, tidak, tapi terkadang menyebut namanya, ya Muhammad. Ini para sahabat sangat anti sekali dengan panggilan seperti ini, karena para sahabat adalah orang-orang yang beradab, ya, mereka yang hari-hari ketemu dengan Nabi, ya, tahu bagaimana beradab dengan Rasulullah dan berbicara. Namun Arab Badui beda. Namun para sahabat demikian, menyikapi keras, ya, Arab Badui tadi. Namun Rasulullah tidak. Kata Nabi, da'hu, biarkan dia, biarkan, tenang-tenang kalian, mahlan-mahlan, ya, biarkan dia tunaikan hajatnya, biarkan dia kencing, ya, biar selesai dulu, ya. Sabarnya Nabi, ya, gak seperti sebagian kelompok pada hari-hari ini yang sok peduli, sok, ya, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, tapi arogan, ya. Lihat diskotik, pakar, ya. Lihat nightclub, sikat, ya. Ada gereja, ya, teror, ya, para jemaatnya, ya. Sok cemburu, ya. Nah, diskotik cari yang besar, ya. Klub-klub malam cari juga yang besar. Kenapa? Ada duitnya, Pak. Kalian yang kecil enggak ada duitnya. Yang kecil dibiarkan. Ya, Allah musta'an. Memperjualbelikan, ya, agama demi kepentingan pribadi. Ya. Tidak demikian metode ingkar mungkar, tapi ada prosesnya. Rasulullah sangat hikmah. Sangat hikmah. Ya. Nah. Walhasil, ya, ini sikap beliau kepada seorang Arab Badui. Arabi, Arab Badui. Beda sikap Nabi kepada sahabat yang senior, ya, yang hari-hari ketemu, belajar dengan Nabi. Ketika jatuh dalam pelanggaran, kesalahan, peringatan Nabi keras dan tegas, seperti kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini termasuk sahabat yang luar biasa, ya. Di sisi Rasulullah punya kedudukan. Bahkan Nabi sendiri yang menyatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram, Mu'ad bin Jabal, ya. Orang yang paling mengerti tentang perkara halal dan haram, kata Nabi, adalah Mu'ad bin Jabal. Namun ketika Mu'ad bin Jabal jatuh dalam kesalahan, sempat jadi imam, kepanjangan sholatnya, terlalu panjang bacaannya, sampai membuat jenuh, ya, sebagian jemaah, sampai-sampai mereka berniat untuk sholat sendirian karena gak tahan dengan panjangnya bacaan Mu'ad bin Jabal ketika jadi imam. Maka Nabi panggil Mu'ad bin Jabal, ya, ya Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah anda ingin jadi juru fitnah yang membuat lari umat dari al-haq dengan perbuatan kamu seperti ini, terlalu panjang dalam membaca ketika jadi imam pada sholat yang wajib, ya. Tegas peringatan Nabi kepada siapa? Kepada sebagian para sahabat yang memang, ya, dari sisi keilmuan, ya, luar biasa. Tapi kita perhatikan, ya, bagaimana muamalah Nabi dengan para sahabat. Ketika Nabi peringatkan dengan keras dan tegas Mu'ad bin Jabal, ya, dengan ucapan yang tegas tadi, namun bukan berarti Mu'ad bin Jabal mutung, ngambek, waduh, dimarahin, enggak maulah belajar lagi dengan Nabi. Enggak. Tapi lihat, Mu'adz bin Jabal sangat amat dewasa dan sangat bijak, tahu dan mengakui kesalahannya, rujuk. Sehingga ketika beliau diangkat dan ditunjuk oleh Nabi sebagai utusan untuk berdakwah, ya mau ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal. Ya, artinya di sini para sahabat bukan tipe-tipe pendendam, bukan tipe-tipe orang yang sakit hati kemudian menolak kebenaran, lah. Ya. Nah, tapi beliau, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat lapang dadanya, mudah untuk menerima nasihat dan masukan ketika jatuh dalam kesalahan. Walhasil, syahid dari hadis ini, kisah tadi adalah bagaimana peringatan Rasulullah yang tegas kepada sebagian para sahabat, yang tentunya menunjukkan kepada kita adanya perbedaan sikap Nabi terhadap sebagian para sahabat. Ya, terkadang lembut disikapi, ya, bijak, lembut, ya, terkadang tegas, dan semuanya hikmah. Ya, karena Nabi paling tepat dalam menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hamdakumullah.